Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumitin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim wa ayyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, belajar kitab Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Ghoyah wa Taqrib. Tadi pertemuan ke-54 masih di Kitabul Janaiz. Dan terakhir kita sudah membaca bahwasanya mayit dimasukkan ke liang lahat, ya, ditidurkan berbaring miring, wajib di hadapan ke kiblat, ya, dan lebih afdol miringnya di sisi kanan, ya, miring sisi kanan. Hukumnya lebih utama seperti itu, dan tapi untuk menghadap kiblatnya hukumnya wajib, sehingga kalau misalnya di hadapan membelakang kiblat, ya, atau di hadapan ke atas berbaring atau tengkurap, kalau masih memungkinkan dibongkar maka dibongkar untuk di hadapan ke arah kiblat. Qala al-musannif wa syarihu rahimahullah taala wa yusattahu al-qabru wa la yusannam. Kubur di satah, yaitu dijadikan dijadikan rata, ya. Jadikan rata. Wala yusan namu, tidak jadikan yusan nam, tidak jadikan seperti punuk unta, yaitu melengkung seperti itu, ya. Seperti pun unta. Yang afdol adalah dengan musattah, ya. Bukan musannam. Wala yubna alaihi, dan tidak boleh dibangun di atasnya. Yahya al-Bajuri disebutkan makruh membangun bangunan di atas kubur jika itu bangunannya adalah bangunan jika pemakamannya itu pemakaman yang musabalah, yang dia diwakafkan untuk dijadikan tempat pemakaman. Afan, ya, maksudnya kalau makruh itu adalah yang bukan musabalah, ya. Misalnya milik pribadi. Ya. Tapi kalau di tanahnya makbarohnya adalah musabalah, ya, yang dia diperuntukkan untuk pemakaman, wakaf, maka hukumnya haram. Baik itu di atas tanah atau di dalamnya, maka nanti bagi hakim, ya, penguasa, ya, maka wajib untuk merobohkan bangunan tersebut karena itu bangunan tanahnya tanah kuburan wakaf. Tidak ada bedanya apakah bangunan tersebut bentuknya kubah ataupun rumah atau masjid dan yang lainnya. Jadi di sini dirinci apakah tanah tersebut tanah musabal, makbarohnya itu musabalah atau tidak. Kalau dia musabalah, hukumnya makruh. Kalau musabalah yaitu haram. Kalau musabalah hukumnya haram. Kalau bukan musabalah maka hukumnya makruh. Allahu a'lam bishawab. Kemudian dimakruhkan pula memberi semacam payung, ya, di atas kuburan. Kemudian disunahkan meletakkan di arah kepala mayit, yaitu batu atau kayu yang dan semisalnya. Kemudian wala yujas sosu tidak boleh di tajsis. Ayukrohu tajsisuhu bil jisi. Makrokan untuk yaitu memberikan wan nurah al musammatu bil jiri, yaitu kapur, mengkapur. Wala baksa bil buka alal mayiti ay yajuzu al buka alai qabla al mauti wa ba'dahu wa tarkuhu aula. Tidak mengapa jika seorang itu menangis karena kematian seseorang, ya buka di sini yaitu keluarnya air mata tanpa disertai suara. Ya, di sini boleh. Al-buka di situ yaitu keluarnya air mata tanpa mengeluarkan suara yang keras. Kata pensyarah, ya juzu boleh al-buka alai qabdal mauti, sebelum maut ataupun apa setelahnya. Tapi lebih utamanya adalah meninggalkannya. Di sini disebutkan oleh Al-Musannif min ghairi nauhin ai rafi sautin bin natbi ratapan. Jadi buka, al-buka itu ada yang dengan alifnya maksurah, ada yang alifnya mamdudah, nanti al-buka u gitu. Kayak hamzah terakhirnya alifnya mamdudah. Kalau al-buka tanpa alif, tanpa hamzah, artinya dia maksurah. Yaitu nuzul dumu' min ghairi rafi saut. Keluarnya air mata tanpa mengeraskan suara. Sehingga keterangan dari musannif min ghairi nauhin, yaitu min ghairi nauhin, yaitu rafu saut, itu adalah sifah kasifah, yaitu suatu yang memang melekat pada al-buka. Al-buka itu memang enggak ada mengeraskan suara. Ya. Kalau mengeraskan suara, jadi namanya al-buka'u. Itu baru dia meras suara. Sehingga kalau tidak diberi kata-kata min ghairi nauh, itu sudah menjelaskan bahasanya al-buka itu tanpa mengeraskan suara. Dan kalau al-buka itu hukumnya apa? Jaiz. Bagaimana disebutkan penyesara di sini, ya juzu. Dan tidak ada bedanya di situ apakah dia disertai rasa sedih ataupun tidak. Adapun kalau al-buka, ya ini yang dengan rafu saut, maka ini makruh. Di hasil bajri, makruh menurut Ar-Romli. Qablal mauti wa ba'dahu, sebelum kematian ataupun sesudahnya. Tadi kalau al-buka itu hukumnya masih boleh. Tapi yang lebih utama tidak menangis. Dan nanti kalau setelah kematian hukumnya khilaful aula. Karena itu menunjukkan bahwasanya dia ada rasa apa? sayang, iman-iman seperti itu terhadap apa yang terluput darinya. Min ghairi nauhin ay raf'i sautin bin nadbi. Nadab itu kebaikan-kebaikan mayit dengan menyebutkan apa? Kebaikan-kebaikan mayit itu disertai dengan menangis dan mengeraskan suara. Misalnya mengatakan wakafah, wakafah, dan seterusnya. Di hasil berjudi disebutkan ini hukumnya haram, termasuk dosa besar. Ya. Disertai ratapan tadi. Jadi kalau nauh itu ada dua unsur, yaitu raf'us saut, kemudian an-nadab. Kalau dua-duanya terkumpul, nauh hukumnya haram. Tadi disebutkan, yaitu dia apa? Zikru mahasinil mayit, yaitu menyebutkan ya, kebaikan-kebaikan mayit ma'al buka, dengan menangis suara keras plus menyebutkan kebaikan mayit, ini dinamakan nauh, ini hukumnya haram, minal kabair, diantara dosa besar. Ya, jadi kalau nauh itu ada dua unsur, yaitu raf'us saut, mengeraskan suara, kemudian anadab, ya, meratap. Sehingga kalau salah satu unsur ini tidak ada, hukumnya tidak haram. Kalau terkumpul dua-duanya baru haram. Allah alam suatu. Dan semisal dengan itu, yaitu menampar pipi, kemudian memukul dada, dan seterusnya, mengacak-acak rambut, membuat hitam, wajah dan yang misalnya. Nah, ini semua kan dia menafikan keridhaan, menunjukkan tidak ridha terhadap qada dan qadar. Dan itu menunjukkan dia itu marah, tidak suka ya. Yaitu ditunjukkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laisamina min man udorobal khutud wasak sakko al juyub wada'a bidak wal jahiliyah. Ini menunjukkan larangan tersebut. Nah, kemudian apakah mayit diazab karena ratapan-ratapan tangisan tersebut? Di dalam mazhab sebagaimana disebutkan di hasil Bajri, wala yu'adzabu al-mayitu bisyai'in min hadza illa in awsa bihi. Mayit tidak diazab dengan hal-hal tadi, kecuali jika mayit itu berwasiat. Ya, misalnya dia berwasiat kalau nanti mati, nanti seperti ini, seperti ini, lakukan seperti ini, seperti ini. Nah, baru dia nanti di azab. Tapi kalau dia tidak berwasiat, ya apapun yang dilakukan orang lain yang dia masih hidup, meratapi, menangisi, mayit tidak di azab. Allah SWT berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Jadi seorang tidak menanggung dosa kesalahan orang lain. Ya, kemudian dimakruhkan bagi seorang untuk berangan-angan mengharap-harap kematian. Karena dia mendapatkan doror, mendapatkan susah pada badannya, sakit yang dia enggak bisa merasa tidak mampu. Ini kalau sebabnya seperti itu. Beda kalau berangan-angan mati untuk urusan akhirat, misalnya mati syahid, maka ini justru baik ya. Kemudian disunahkan pula yaitu memperbanyak mengingat kematian. Wayu azza ahluhu, kembali ke matan. Wayu azza ahluhu ay ahlul mayiti shaghiruhum wa kabiruhum wa zakaruhum wa unsahum illa asyabah fala yu'azziha illa maharimuha. Kemudian ahli mayit, keluarga mayit di takziyai. Wa yu'azza ahluhu, hukumnya nadab sunnah. Siapa keluarga mayit? Shaghiruhum, baik kecil. Kabiruhum, yang besar. Zakaruhum, laki-laki. Unsahum, perempuan. Kecuali syabah, perempuan yang masih muda, pemudi. Fala yu'azziha, maka tidak boleh ditakziyai illa maharimuha, kecuali oleh mahram-mahramnya. Ya. Jadi kemudian tadi kerabat-kerabat tadi ya, ahlul mayit, keluarganya, kerabatnya. Dan semisal dengan itu, semisal dengan keluarga, kerabat adalah orang-orang yang dia merasa bersedih atas kematian si fulan tersebut. Begitu istrinya, kemudian temannya. Sehingga di situ kata-kata al-ahlu itu umumnya. Ya. Umumnya yang bersedih keluarga. Tapi kalau dia punya teman dekat, ya, teman dekatnya ini ya, sangat bersedih terhadap kematiannya, ya kita takziahi teman dekat tersebut ya. Kita hibur temannya terdekat tersebut. Kemudian keluarga mayit sunahkan mentakziahi ba'duhum ba'dho. Karena saling terkena, saling menghibur. Ya. Ini saudaranya dengan saudaranya yang lain, seperti itu di saling dihibur. Ya, saya bisa disebutkan, fatakziyatu sunnatun likuliman usiba biman yasuku alaihi walau hirotan. Takziah itu sunnah hukumnya untuk semua orang yang tertimpa musibah, yaitu yang berat baginya. Walaupun kucing. Ya, ada yang mengatakan sunnah takziah, ya, walaupun ya bukan intinya mamluk, suatu yang dimiliki. Sohiruhum, baik kecil atau besar, ini menyeluruh ya. Kecuali sabah tadi, ini istisna pengunduran. Maka kalau apa sabah, ya perempuan masih muda. Maka ini tidak apa, tidak ditakziai. Kecuali mahramnya atau misalnya suaminya. Jadi ini sekarang istri, istri masih muda, kemudian orang tuanya meninggal. Ya, ini yang mentakziai siapa ya? Kerabatnya. Tadi sebutkan kan kerabat tadi saling mentakziai. Nah, bukan orang ajnabi, enggak boleh. Di Hasyiah Al-Bajri disebutkan, adapun kalau takziah ajnabi, hukumnya makruh. Ya ada siapa perempuan masih muda ya bersedia atas kematian keluarganya. Ini kemudian ada laki-laki ajnabi mentakziai. Ini hukumnya makruh. Jadi jangan mentakziai. Di sini kita jumpai lagi apa bagaimana syarat Islam ini menutup pintu-pintu fitnah terhadap perempuan ya. Sudah beberapa kali disebutkan ada pengecualian-pengecualian ya. Ketika sholat itu seperti itu tidak mengeraskan bahasanya waktu walaupun sholatnya jahr. Kemudian ketika menghadiri sholat id ya justru tidak disunahkan dan yang lainnya termasuk ini ya dia sedih. Ya. Nanti kalau yang mentakziai laki-laki ajnabi ya ini nanti bisa fitnah ya, dihibur-hibur seperti itu ya, sabar gini-gini ya, ini bisa menimbulkan fitnah. Sampai seperti itu ya, maksudnya bagaimana syariat menutup pintu fitnah. Maka seorang yang belajar fikih itu ya, harusnya dia, kalau kita belajar fikih itu paham bagaimana syariat ini mengatur interaksi laki-laki dan perempuan yang lawan jenis ini ajnabi ini benar-benar ditutup. Sampai perkara seperti itu aja ya ditutup, apalagi hubungan yang tidak ada kepentingannya, ya kan? Tidak ada kepentingannya seperti itu. Maka kita bisa apa? Bisa kiaskan atau kita analogikan ke situ perkara-perkara yang lain, ya. Perkara yang lain, misalnya ini seorang perempuan, kemudian lagi sedih apa, kemudian dikasih perhatian lebih, seperti ini, seperti ini. Nah, ini fitnah. Itu apa? Menimbulkan apa? Fitnah. Ya. Adapun kalau perempuan mentakziai laki-laki ajnabi haram. Ya. Jadi kalau laki-laki ajnabi mentakziai perempuan ajnabiyah syabah jadi makruh. Kalau dibalik gimana? Yang sedih laki-laki yang takziah mentakziai apa? Perempuan. Nah, ini malah haram, fitnahnya lebih besar. Dia maju duluan nih perempuannya ceritanya kan gitu. Maju duluan. Ini sebagaimana di bab salam, sebagaimana disebut di Hasyiah Al-Bajri, sebagaimana di bab salam. Maka ajnabi ini, ajnabi, laki-laki ajnabi, hukumnya di sini apa? Makruh untuk mengucapkan salam pada ajnabiyah. Ibtidaan dan roddan, memulai dan menjawab. Tapi kalau perempuannya mengucapkan salam, ke ajnabi hukumnya malah haram. Wa yahrumu minha alaihi ibtida'an wa raddan. Ya. Oh, ya berat berarti. Ya. Ini apa Sabah mengucapkan salam pada ajnabi. Ya, ini satu yang berat. Ini di sini masuk di pengecualian seperti itu ya. Dari dalil-dalil umum sunahnya salam. Ini malah enggak boleh. Enggak boleh. Jadi, kalau laki-laki ajnabi ke ajnabiyah, jadi tadi hukumnya makruh, kalau dibalik hukumnya haram. Ini benar-benar menunjukkan bahasanya menutup pintu-pintu yaitu apa fitnah. Sehingga dari sini kita bisa tahu ya benar-benar ya ditutup pintu-pintu tersebut. Sehingga perempuan tuh maju duluan itu lebih berat, ya kan? Dia salam duluan, maju duluan, memulai apa istilahnya ngobrol-ngobrol yang tarik perhatian dan lain sebagainya, itu hukumnya lebih berat daripada laki-laki yang mulai duluan seperti itu. Kalau laki-laki didului perempuan itu kan lebih, dia kan lebih semakin apa ya seperti itu ya, senang dan semakin berani ya, itu ini perempuannya aja berani duluan, saya nggak berani gitu. Ya, semakin dia akan maju terus ya. Nah, ini bahaya. Allahu a'lam. Wa ta'ziyatu, kembali ke syarah. Wa ta'ziyatu sunatun qabla dafni wa ba'dahu. Ta'ziyah hukumnya sunnah sebelum dimakamkan ataupun sesudah. Dan tapi kalau setelah dimakamkan aula, lebih utama daripada sebelumnya. Karena kalau sebelumnya mereka masih apa? Sibuk dengan persiapan penyelenggaraan jenazah. Sampai kapan? Ila salah satu ayamin, sampai 3 hari min ba'di dafnihi, setelah dikubur. Di Hasyiah Al-Bajuri yang itu dhaif, yang mu'tamad dimulai sejak kematian. Ya, bukan sejak dikubur. Startnya itu 3 hari sejak kematian. Misalnya kematiannya jam apa, misalnya jam 11 malam ya. Baru sejak itu nanti sampai 3 hari startnya di situ. Nguburnya jam 2 siang ya, bukan sejak itu, bukan. Jadi sebelumnya sudah mulai startnya di situ sampai 3 harinya. Karena nanti kan beda. Akhirnya itu kan beda. Karena biasanya ya terjadi perbedaan, tetap ada rentang waktu antara kematian dan penguburan. Itu ila salah sati ayamin min ba'di dafnihi in kana al-mu'azzi wal mu'azza hadiraini. Yang bertakziah dan ditakziahi itu ada di satu tempat di situ. Tidak ghaib. Fa in kana ahaduhuma ghaiban imtadati ta'ziyatu ila hudurihi. Maka kalau orangnya ini jauh ya, salah satu itu jauh, berjauhan, maka ta'ziyah bisa rentang waktunya bertambah sampai dia datang. Sampai datang, dan di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan tastamiru berlanjut juga sampai 3 hari setelah kedatangannya. Ya, 3 hari setelah kedatangannya. Wa ta'ziyatu lughatan at-tasliyatu liman usiba bi man yu'izzu ya'izzu alaihi. Ya, ta'ziyatu yaitu ta'ziyah. Tasliyah ya, tasliyah ya menghibur, ya memotivasi untuk bisa bersabar pada orang yang tertimpa kesuaan disebabkan yaitu orang lain. Yang orang ini punya apa istilahnya posisi sendiri di sisinya, ya, dia berat. Sebagaimana tadi disebutkan, walau hirotan, sipun kucing. Kok bisa ya kucing? Ya ada orang yang lebih sayang kucing mungkin sama sama yang lainnya. Dia kehidupannya dengan hewan. Bisa itu seperti itu. Hewannya sampai mati dia kepikiran banget dengan masa berat. Temannya mati nggak apa-apa dia gak. Ya bisa terjadi seperti itu. Nah intinya dia ini adalah dia tertimpa musibah karena kehilangan orang lain yang dia punya kedudukan di sisinya. Secara lugatan tadi ya. Wasar'an secara bahasa al-amru bisabri. Perintahkan untuk sabar. Walhasu alaihi bil wa'ti bi wa'til ajri, dan motivasi memberikan motivasi dengan janji pahala. Wa du'a'u lil mayyiti bil maghfirah, dan mendoakan mayit dengan ampunan, memintakan ampun. Wa bil musabi bi jabril musibah. Kemudian bil musab, yaitu yang terkena musibah, dengan ijabril musibah, dengan menutup dan musibah tersebut. Ya tadi takziah tadi satu, yaitu memerintahkan meminta untuk bersabar. Kedua, motivasi memberikan apa motivasi tentang janji dapat pahala. Kemudian mendoakan mayit. Kemudian berdoa untuk yang terkena musibah untuk menutup tadi musibah tersebut. Ya, itu tadi dengan ijabril musibah ini tidak nampak kecuali takziah muslim dengan muslim. Dengan mengatakan a'zamallahu ajroka, semoga Allah memperbanyak pahalamu. Dan disunahkan pada tetangganya dan sebagaimana juga kerabat yang jauh, tetangga dan kerabat jauh untuk menyiapkan makanan yang bisa mengenyangkan keluarga yang ditinggalkan satu hari atau malam, karena mereka itu bersedih. Sibuk dengan kesedihan, mau masak mau ini sudah nggak kepikiran, sehingga disunahkan bagi tetangga dan keluarga yang jauh, kerabat yang jauh untuk menyiapkan makanan untuk mereka ini. Kemudian meminta pada mereka ini untuk makan, meminta dengan terus menerus ya. Ayo makan, belum makan makan dulu, ya nanti disuruh makan lagi. Karena kalau tidak begitu kan, maka bisa jadi mereka tidak mau makan. Tadi lafaz doa bisa itu tadi mengatakan a'lamallahu ajroka dan seterusnya. Ya intinya dia mendoakan yang baik, kemudian menghibur, tapi memotivasi untuk bersabar. Intinya seperti itu. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia ya tinggal dimotivasi untuk bisa bersabar. Ya, seperti itu. Wala yutfanu isnani. Tidak boleh mengkubur dua mayit di kubrin wahidin di satu kuburan. Illa lihajatin kecuali ada kebutuhan. Dan dalam pendapat muktamad ini hukumnya haram. Kalau kemudian dua jadikan satu. Ini muktamad, meskipun ada yang mengatakan fuqaha lain dalam madhab, misalnya Al-Mawardi, penulis Al-Hawi Al-Kabir, itu mengatakan makruh, tapi di Hasyal Basri disebutkan hukumnya haram, ibtidaan. Ya, masih dari awalnya itu memang ingin dikuburkan langsung dua mayat jadi satu. Kecuali ada hajat kebutuhan kaldi kil ardi seperti sempitnya kuburan. Maka serotil mauta. Jadi disebutkan fi kubrin wahidin. Maksudnya adalah fi syikin wahidin. Atau fi lahdin. Yang dimaksud dengan kubur di situ adalah dalam satu liang lahat. Dalam satu apa? Liang lahat. Kecuali ada hajat, yaitu darurah maksudnya. Yang dimaksud hajat di sini adalah darurat. Seperti orang yang mati banyak, lahannya sempit. Misalnya ketika terjadi bencana alam, misalnya seperti itu, ya, yang mati banyak kemudian lahannya sedikit. Sehingga kalau disendiri-sendirikan, maka itu beratnya. Maka kalau seperti itu boleh. Ya kalau takziah tadi sudah kita sebutkan itu sampai 3 hari. Kalau 3 700 maksudnya itu acara tahlilan mungkin. Kalau takziahnya ya enggak. Kumpul-kumpul itu kan tidak diperbolehkan. Termasuk bid'ah ya. Di dalam apa? Di beberapa kitab seperti Umdatus Salik juga sudah disebutkan, sudah kita pelajari yang terjadi di Madarus Salam, itu termasuk bid'ah. Mungkaroh atau makruhah itu sudah disebutkan seperti itu. Ya kalau di Umdatus Salik itu ibarahnya adalah wa ma yaf'aluhu ahlul mayyiti min islahi ta'amin wa jam'in nasi 'alaihi bid'atun wa iru hasanatin. Ya. Apa yang dilakukan oleh keluarga mayit, yaitu dengan menyiapkan buat makanan, kemudian mengumpulkan manusia adalah bid'ah wairu hasanah. Ya. Bid'ah wairu hasanah, ya. Bid'ah yang tidak baik. Dan ada bid'ah-bid'ah yang lain. Ya, ada itu hukumnya bid'ah ghairu hasanah, termasuk bid'ah yang tidak baik. Sehingga dalam mazhab sendiri buat makanan dan mengumpulkan itu diingkari. Melaksanakan tahlilan berhujjah dengan pendapat siapa? Ya, ditanya saja yang melaksanakan itu dengan hujjah siapa. Kita belajar di kitab seperti ini ya. Orang kalau melakukan sesuatu itu biasa mencari pembenaran ya. Kemudian cari pendapat yang mendukung ya. Kadang ada pendapat yang ya apa tidak teranggap kemudian diambil atau pendapat siapa. Kadang juga mentakwil. Ini sudah perkataannya sudah jelas ditakwil seperti ini. Nah, ini seperti itu. Nah, ini karena sedekah dan lain sebagainya. Ya. Ya, seperti itu ya. Kalau dalam mazhab sendiri jelas tidak jelas termasuk bid'ah gitu loh. Itu disebutkan bid'ah kalau menyiapkan makanan untuk orang-orang itu. Mengumpulkan manusia. Itu yang terjadi di masyarakat kita kan seperti itu. Ahli mayit, warga membuat makanan, ya, kemudian mengumpulkan manusia, ya, itu yang mengumpulkan manusia. Itu. Ya, meskipun atas nama mendoakan mayit, tapi di situ termasuk apa? Mengumpulkan manusia membuat makanan. Ya, harusnya tidak seperti itu. Ya, harusnya ya orang lain kerabat tadi disebutkan kan jadi ya di kitab juga disebutkan seperti itu ya, yaitu kerabat mayit yang jauh kemudian tetangga itu yang membuatkan ya, makanan bukan malah repot yang ini. Tabur bunga. Ya, pelepah kurma. Kalau yang masalah apa? Pelepah kurma bisa meringankan azab. Itu ada yang mengkiaskan kemudian membaca Al-Quran di sisi kubur. Ini kalau untuk itu. Kalau lepah kurma saja bisa, itu membaca juga bisa. Tidak tahu kalau untuk tabur bunga itu apakah bisa dikiaskan ke situ. Karena belum tahu, coba nanti kita cek ada atau enggak. Ya kalau yang apa? Ya yang di termasuk disunahkan, disukai itu malah membaca Al-Qur'an. Ya, dulu sudah pernah kita belajar di Umdatul Salik. Ya, pelajaran reguler bahasanya Imam Syafi'i dan ashabnya berpendapat yustahabu an yaqra'u indahu syai'an minal Qur'an, disunahkan baca Al-Qur'an di si kubur. Kalau mereka mengatakan fa'in khotamu Al-Qur'an akullahu kana hasanan, jika mengkhatamkan Al-Qur'an itu baik. Itu ada riwayat Sunan Baihaqi dengan sanadnya Hasan. Bahasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma suka untuk dibacakan Al-Quran di sisi kubur setelah dimakamkan. Itu awal surat Al-Baqarah dan akhirnya. Berdasarkan hal itu. Ya, keterangannya globalnya seperti itu. Ya. Adapun kalau bunga, nah belum bisa menjawab itu apakah bisa dikiaskan ke tadi lebah kurma kemudian bisa meringankan azab. Allahu a'lam. Masih ada waktu. Ya, kita berarti sudah selesai. Untuk kitab sholat ini kitab yang panjang. Kita masuk ke kitab zakat. Kitabu Ahkamiz Zakat. Ya Allah SWT berfirman, di antara dalilnya adalah surat At-Taubah 103. Itu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu perintah untuk mengambil harta dari orang-orang yang kaya sebagai shadaqah tutahhiruhum, untuk mensucikan dan tuzakki, mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Dan ini termasuk salah satu dari rukun Islam. Sehingga orang yang menentang kewajiban zakat, ya ini menjadi kafir, ya meskipun dia mengeluarkan zakat, tapi menentang kewajibannya. Itu zakat yang disepakati oleh ulama. Tetapi kalau zakatnya tidak disepakati, hukumnya, seperti zakat rikaz, zakat ijaroh, ya, zakat jual beli itu, zakat perdagangan itu mukhtalaf, diperselisihkan. Kemudian zakatnya harta anak kecil, ini diperselisihkan sehingga kalau dia menentang kewajibannya tidak dikafirkan karena itu atau mukhtalaf. Tapi kalau mujma' alaiha, nah ini nah, bisa kafir orang yang menentang kewajibannya. Seperti misalnya zakat fitri. Dan ini diwajibkan di tahun kedua Hijriah setelah zakat fitri. Wayalugotan annama'u, secara bahasa annama' tumbuh, berkembang. Wasyar'an ismun limalin makhsusin yu'khadhu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin yusrafu bita'ifatin makhsusatin. Ini makhsus semua. Harta tertentu diambil dari min malin makhsus. Harta tertentu diambil dari harta tertentu dengan bentuk tertentu khusus didistribusikan ke golongan tertentu pula. Ya, tadi secara bahasa nama itu tumbuh atau bertambah. Dikatakan zakat azra'u idza nama, tumbuh. Tanamannya, pertaniannya tumbuh. Diartikan juga sebagai barokah. Secara sehat tadi ada mal mahsus, harta khusus maksudnya adalah ada ukurannya. Ada ukurannya. Misalnya 2,5%. Ya. Nah, itu maksudnya mal maksudnya adalah ukurannya tertentu. Kemudian yukhadhu min malin maksusin. Yaitu dari harta-harta tertentu pula yang dizakati. Emas, perak, ya. Hewan ternak. Kemudian ala wajhin makhsus, yaitu dalam bentuk tata cara yang khusus, nanti dengan syarat-syarat yang disebutkan. Kemudian didistribusikan di golongan tertentu pula yang disebutkan di At-Taubah ayat 60. Yaitu innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin al ayat. Tajibu az-zakatu fi khamsati asya'a. Ya, zakat wajib pada 5 hal. Secara mujmal, secara global 5. Kalau dirinci ada 8. Yaitu apa saja itu? 8. Yaitu al-ibil, unta, al-bakor, sapi, wonam, kambing, zahab, emas, fidoh, perak, zuru, pertanian, biji-bijian, nakhal apa? Kurma, kemudian ainab, anggur, 8 ini. Kalau zakat perdagangan, itu masuknya ke zahab sama fidoh, masuk ke situ. Karena zakat perdagangan, nah itu kan kimah nilainya ya. Jadi anukan nilainya. Waya al-mawasi, yaitu khomsati asya, yaitu al-mawasi, binatang ternak. Walau abara bin na'am lakana aula. Kalau ditakbir, diungkapkan dengan kata an-na'am, maka ini lebih bagus. Li'annaha akhosu minal mawasi, karena na'am lebih khusus dari mawasi. Wal kalamu huna bil akhosi, dan perkataan konteks kalimat di sini adalah untuk yang lebih khusus. Karena kalau al mawasi ini jamak dari masyah, ini dimaknai untuk setiap binatang. Binatang yang berjalan atau melata. Ya, kata pensyarah lebih bagusnya menggunakan kata na'am. Karena na'am itu ibil, bakor, gonam. Disebut na'am karena banyaknya kenikmatan Allah yang ada pada hewan-hewan tersebut untuk hamba-hambanya. Kalau mawas itu mencakup semuanya. Kalau na'am itu tadi ibil, bakor, gonam. Nah, kalau di bab zakat ini adalah konteksnya adalah fil akhos, yaitu na'am tadi. Ya kan, tapi nanti sebenarnya itu pakai mawasi juga tidak mengapa, karena nanti musannif mengatakan fa'amal mawasi fatajibu zakat fi salah sati ajnas. Sebenarnya tidak masalah. Nah, ini hanya pembahasan tentang apa konteks apa susunan kalimat ya. Bisa pensarah seperti itu ya. Pensarah atau muhasi memberikan hasiah membahas halal kayak gitu. Ya. Membahas halal seperti ini. Ini kenapa pakai kata ini? Kenapa ini bentuk kalimatnya seperti ini? Ya, itu aja dibahas. Hal-hal seperti itu aja dibahas. Mereka itu ketika apa menulis itu pasti ada pertimbangannya. Kenapa takbirnya pakai kata ini? Ya. Oh, karena nanti efeknya seperti ini, dampaknya begini-begini. Kalau kepakai kata yang itu, bentuk kalimat seperti itu, nanti dampaknya seperti ini, jadi beda. Maka kalau di matan-matan kita ringkas, ya, kelihatannya ringkas, tapi dampaknya luas, maknanya apa? Padat. Sehingga para pensyarah itu, fuqaha itu benar, ketika membaca benar-benar melihat, ini kenapa pakai kalimat ini, tidak pakai kalimat itu. Kenapa pakai kata ini, bukan kata itu. Nah, seperti itu dibahas seperti itu. Dan mereka ketika nulis kitab itu juga enggak sembarangan. Dia milih, ini menyusun kalimatnya bagaimana. Ya. Kalau ilmunya enggak luas, itu nyusun kalimatnya nanti ya bobotnya kurang gitu kan. Nanti bisa, oh kok kalimat seperti ini konsekuensinya begini, padahal enggak diinginkan. Konsekuensinya seperti ini, padahal enggak dimaksudkan penulis. Nah karena penulisnya nulisnya kayak gitu. Ya. Beda kalau yang memang benar-benar paham, dia nulisnya berhati-hati, ini ditulis seperti apa. Sehingga mereka ketika menulis itu enggak sembarangan. Sampai apa? Masalah pemilihan kata dan susunan kalimat itu diperhatikan ya. Apalagi berkaitan dengan halal haram, ya, berkaitan dengan boleh tidaknya. Nah, ini tentunya mereka berdasarkan pertimbangan dari dalil. Ya mungkin mereka kemudian sembarangan. Ya itu tidak mungkin seperti itu karena mereka aja nulis yang seperti ini ibarah saja dipikir gitu kan. Dampaknya apalagi dasar hukumnya tentu mereka berdasarkan hukum dalil yang jelas meskipun ya ada yang lemah. Nah, ada mungkin kurang tepat dan lain sebagainya bisa jadi. Kan, tapi mereka berijtihad. Ya. Mereka berijtihad. Wal asmanu wa uridu nomor kemudian tadi mawasi kemudian asman wa urida bi azhab wal fiddah. Yaitu standar pembayaran yang dimaksud adalah zahab sama fidoh, emas dan perak. Wa zuru'u pertanian, wa urida biya al-akwat. Yang dimaksud adalah makanan pokok. Wastimaru buah-buahan wa'urudu tijaroti dan barang dagangan wasayati kulun minal khamsati mufassalan dan akan datang dan akan disebutkan perinciannya dari masing-masing hal-hal yang terkena yang menjadi objek zakat tersebut. Rinciannya gitu, ini kan masih global. Buah-buahan apa aja, nanti ada rinciannya. Ini kan mawasi, asman, zuru, simar, urudu, tijaro. Kan lima, pas. Satu mawasi, dua asman, tiga zuru, kemudian empat simar, kemudian urudu, tijaro. Kalau mawasi tadi kan na'am tadi ya, yaitu apa? Ibil, bakor, hunam, unta, sapi, kambing. Kalau asman tadi apa? Asman tadi ya emas, perak. Emas sama perak. Kemudian zuru tadi makanan-makanan pokok. Kemudian untuk simar itu kan nanti apa tamar, yaitu kurma dan anggur. Kalau urut tijarah tadi sama dengan, intinya sama dengan asman, yaitu zahab, fidok. Sehingga lima ini kalau dirincikan adalah ada delapan yang telah kita sebutkan tadi. Wa amal mawasi. Adapun wasi, fatajibu zakatu fi salasati ajnasin minha. Wajib pada tiga jenis, yaitu al-ibil. Nah, ini ibilnya adalah isim jamak, tidak punya bentuk mufrad secara lafadznya. Maknanya jamak. Kemudian al-baqar. Ini al-baqar ini isim jenis jamak. Kalau satunya adalah baqarah. Kemudian ghanam, kambing. Fala tajibu fil khail, tidak ada kewajiban zakat untuk kuda, waraqiq, kuda al-mutawalid yang keturunannya keturunan dari barang yang dizakati dan yang tidak dizakati. Ini disebutkan tidak ada kewajiban. Karena mengikuti yang ringan. Tapi kalau mutawalid dari masing dari apa? Dua hal yang dizakati, maka wajib zakat. Misalnya unta dengan sapi, masing-masing kan dia dizakati, maka keturunannya wajib. Tapi kalau antara hewan yang dizakati dan yang tidak, maka tidak dizakati. Ya, contohnya tadi mutawalid masalan bainal ghanam wa dhiba. Antara apa? Kambing dan dhiba, kijang itu tidak fala tajibu az-zakah fil mutawalid tadi ya. Karena yang satu wajib dizakati, yang satu enggak kawin. Nah, anaknya ini enggak wajib dizakati. Nanti kalau beda, kalau misalnya masing-masing wajib dizakati, maka anaknya juga wajib dizakati. Karena mengikuti dalam hal ini mengikuti yang lebih ringan. Lebih ringan maksudnya ya tidak dizakati tadi. Yang tidak dizakati itu lebih ringan. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu untuk syarat-syaratnya ini. Karena banyak, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Ya, nanti kita bahas untuk takziah ke orang muslim dan atau ke orang kafir. Nanti insya Allah kita sebutkan rinciannya. Itu di Asia Bajuri ada, di Umdatul Salik juga sudah pernah kita bahas. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.